Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin bid'ah. Masuk bait ke-45 halaman 61. Ketemu antum enggak ada bukunya? Belum ada. Download dulu di PDF. Di handphone ada. Oh, handphone itu tinggal. Bar itu aja antum deketin. Siapa namanya antum? Salim. Falim, yang dari Sulawesi. Baik. Ayat ke bait 45, qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qassimil kalam lil akhbari wal amri wan nahyi wal istikhbari. Tsumma al kalam zaniyan qalin khasan ila tamannin wa li ardin wa khasan. Wasalisan ila majazin wa ila haqiqatin wa hadduha mastu'mila. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh al-Amriti, beliau menyatakan wa qassimil kalam, dan bagikanlah kalam. Qassim, bagikanlah kalam itu lil akhbari, ya, menjadi akhbar, jadi khabar. Wal amri, menjadi amr, perintah. Wal nahyi, larangan. Wal istikhbari, istikhbari itu maknanya pertanyaan, istifham. Ya, istikhbari maknanya apa? Istifham. Summal kalamu saniyan qadin khasam. Sudah. Kemudian kalam saniyan, untuk yang kedua, qadin qasam, ya, dia terbagi lagi ila tamannin, dia terbagi lagi menjadi tamanni, ya, wali ardin, menjadi arad, wa qasam, jadi qasam. Qasam sumpah, arad tawaran, tamannin itu apa? Ya, harapan. Wa zalisan, dan terbagi lagi kalam tersebut ketiganya ila majazin, terbagi menjadi majaz, wa ila, dan juga terbagi menjadi hakikatin, menjadi hakikat, wa hadduha mastu'mina, maka definisinya atau batasannya ialah lafaz yang digunakan, ya, lafaz yang digunakan tersebut. Taib, ini topik pembahasan kita pada bait ke-45 ini, di mana beliau menyebutkan wa qassimil kalam lil akhbar, maka bagikanlah kalam menjadi akhbar, menjadi khabar. Jadi kalam terbagi menjadi berapa bagian? Yang pertama menjadi khabar. Ya, yaitu khabar adalah sesuatu yang mungkin benar, mungkin salah. Ya, ini dapat ditinjau dari zatnya, zat perkara tersebut, perkara khabar tersebut, tanpa melihat orangnya. Artinya tanpa melihat siapa mukhbirnya yang mengabarkannya atau realitanya. Misalkan antum mengatakan Zaidun qa'imun, ini khobar. Ini bisa antum mengatakan benar atau salah. Ya, bisa antum mengatakan kepada yang mengatakan, yang mukhbir, ya, kadzabta au shadaqta. Nah, gitu ya. Taib, qama Zaidun, misalkan. Taib, kemudian kalam terbagi lagi menjadi amr, perintah, yaitu yang menunjukkan perintah dari sang mutakallim kepada mukhatab, dari orang yang berbicara kepada orang yang diajak bicara. Ya. Nah, ini namanya amr. Ya, ini ya, di semisal di antum mengatakan kepada teman antum, la tajlis, la takum, la tatakallam. Nah, adapun istikhbar itu namanya istifham. Ya, semisal antum mengatakan man hada, ma hada dan seterusnya. Baik. Ya, kita bahas dulu yang pertama di sini. Lihat di penjelasan qala al-muallif rahimallahu taala. Ya, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala sebagai pensyarah kitab ini, yaqulu al-muallif rahimallahu. Ya, muallif Al-Amriti berkata, semoga Allah merahmati beliau, al-kalamu yanqasimu min iddati wujuhin. Kalam terbagi menjadi beberapa sisi. Ya, terbagi menjadi beberapa bagian. Al-wajhu al-awwalu. Nah, ini sisi yang pertama dalam kalam ialah min jihatil khabari wal insya'. Dari sisi khabar dan insya'. Nah, ini penting ya, seorang talib harus bisa membedakan mana khabar, mana insya'. Jangan sampai dia tidak tahu mana khabar, mana insya'. Ya. Nanti akan dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Utsaimin. Fayaqul qassimhu ila arba'ati asya'. Nah, maka di sini al-muallif rahimahullah taala al-Amriti mengatakan qassimhu, bagikanlah kalam tersebut menjadi empat hal. Yang pertama kata beliau di sini al-akhbaru, akhbar, yang kedua al-amru, perintah, yang ketiga an-nahyu, larangan, yang keempat al-istikhbaru. Yaitu apa tadi istikhbar? Hah? Pertanyaan, istifham. Ya, baik. Qala amal akhbar fal khabar ma yadkhuluhu at-tasdiqu wa at-takdhibu. Adapun akhbar ialah khabar itu yang tasdiq, takdzib, pembenaran, pendustaan itu bisa masuk kepadanya. Iya enggak? Bisa masuk. Nah, Syekh Syahrul mengatakan ana mutazawwijun. Kita bisa mengatakan kadzabta au shadaqta. Kita bisa mengatakan benar ente, sah ente dusta, bisa, bisa aja begitu, ya kan? Ini namanya khobar, ini bukan insya, namanya apa? Khobar. Nah, yakni ma yasihu an yuqala linnatiq bihi kadabta au sadaqta. Yaitu apa sih khobar? Ma yasihu, yaitu sesuatu yang boleh saja, sah saja, benar saja, an yuqala linnatiq, untuk dikatakan kepada orang yang berkata, lin natiqi bihi, kepada orang yang mengatakan, kadzabta au shadaqta. Kita mengatakan kepada orang yang berucap, mengabarkan sebuah kabar, kita katakan kepadanya, kadzabta au shadaqta. Ini berbeda nanti kalau ada orang mengucapkan sebuah kalimat berupa amr. Dia mengatakan, la tajlis, la tanam, la takum. Kita enggak bisa mengatakan kepada dia kadzabta, shadaqta. Benar enggak kayak begitu? Enggak, yang ada ialah kita mau mendengar, mau taat atau mau kita asoina. Kita tidak mau mentaatinya. Pilihannya cuma itu, ata'na au asoina. Ya enggak? Sami'na atau ma sami'na. Gitu aja pilihannya. Enggak ada pilihannya kadzabta au shadaqta, gitu kan? Enggak ada pilihannya kan? Bisa dipahami? Nah, ini perbedaan khabar dan insya, bisa dipahami sini ya. Baik. Wal muradu bil i'tibari al jumlati. Nah, tapi yang dimaksud di sini bil i'tibari al jumlati. Berdasarkan tinjauan jumlah. Ya, berdasarkan tinjauan jumlahnya. Yasihu an yu. Mana tadi? Oh, ini ya. La bi i'tibari al qa'ili. Bukan berdasarkan tinjauan siapa yang mengucapkannya. Siapa yang mengucapkannya? Li'annal mukhbirina man la yumkinu ayyuqala lahu shadaqta Wa minhum man la yumkinu an yuqala lahu kadzabta. Karena mukhbirin, orang-orang yang memberikan kabar, itu ada yang tidak mungkin kita katakan kepadanya shadaqta. Nah, di antara orang-orang yang mukhbirin yang mengabarkan, ada yang tidak mungkin kita katakan kepadanya kadzabta. Kalau yang mengabarkan Rasulullah sallallahu enggak mungkin kita katakan shadaqta atau kadzabta. Bisa dipahami sini. Ya. Baik. Lakin bi'tibaril jumlati, apa namanya sekarang? Ya, lakin bi'tibaril jumlati, akan tetapi ini berdasarkan tinjauan jumlah, yasihu an yuqal, maka boleh saja untuk dikatakan kadzabta au shadaqta. Masalan idza qulta qama Zaidun, contoh misalkan apabila Anda berkata qama Zaidun, hadza khabar, ini berupa khabar, ya khabar. Nah, ini khabar ini qama Zaidun, karena yasih li'annahu yasibu an yu'an taqula lil qa'ili, karena boleh saja Anda berkata kepada yang berucap tadi shadaqta au taqula kadzabta, boleh saja Anda mengatakan kadzabta au shadaqta, boleh enggak begitu? Boleh ya. Ada yang tadi kan Mas Anto udah sah belum tadi nikahnya? Sah. Tiba-tiba ada yang datang ke sini ya, Mas Anto lam yatazawwaj, kita katakan kepadanya kadzabta au shadaqta, kadzabta ini khabar, ya enggak? Baik. Mana lagi sekarang? Wa qawlu Musailamah, Musailimah. Ya, Musailimah. Nah, ini Musailimah itu dengan kasrah, bukan dengan fathah. Ya, dengan kasrah lam. Bukan dengan Musailamah yang banyak beredar. Sampai-sampai dikatakan oleh salah seorang ulama, siapa yang nyebut Musailimah dengan Musailamah, faqad adzaba min Musailimah. Sungguh dia telah lebih berdusta daripada si Musailimah beneran. Nah, ini ya. Musailimah. Nah, ucapan Musailimah, innahu Rasulullah. Sesungguhnya si Musailimah ini Rasulullah. Ya. Dia madza naqulu lah, apa yang kita katakan padanya? Naqul kadzabta. Kita katakan padanya ente dusta wahai Musailimah. Wala yumkin an yakuna shadiqan. Wala yumkinu an yakuna shadiqan. Enggak mungkin si Musailimah itu jujur. Ya, pada saat bersamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya sesudah, ya, sebelumnya mengabarkan tidak ada nabi lagi setelah beliau. Lakin hal huwa bi'tibaril jumlati am bi'tibaril qa'ili, al-jawabu bi'tibaril qa'ili. Nah, akan tetapi apakah di sini berdasarkan tinjauan jumlah atau berdasarkan tinjauan orang yang mengatakan? Maka jawabannya kata Syekh di sini ialah berdasarkan tinjauan orang yang mengatakan. Wa amma qawlu Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi inna inni Rasulullah naqulu shadaqta wa la yumkinu an naqula kadzabta. Nah, adapun ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi, yang beliau mengatakan inni Rasulullah, maka kita mengatakan shadaqta, tidak mungkin kita mengatakan kadzabta. Nah. Waalaikumsalam. Ya. Kadzalika qaulullah azza wa jalla la yumkinu ayyaku an yuqala fihi kadzabta. Demikian pula dengan firman Allah Azza wa Jalla yang tidak mungkin dikatakan, ya kita katakan kadzabta. Nah, ini enggak mungkin. Ini pembagian kalam yang pertama yaitu khabar. Yang kedua, pembagian yang kedua saniyat al-amru. Nah, al-amru qala rahimallahu taala misaluhu laula qala lau qala laka qailun. Contohnya seandainya apabila ada orang yang berkata kepada Anda ifham fahada amru, ifham, ada orang berkata demikian, ifham, pahamilah, pahamilah, fahada amru, ini adalah amr. Fahuna la yumkin an naqula kadzabta aw shadaqta, Maka di sini kita tidak mungkin mengatakan ente dusta, ente jujur, tidak mungkin dikatakan demikian. Lakin taqul ata'tu aw asaitu, akan tapi Anda hanya bisa mengatakan dengan dua pilihan. Saya mentaati perintah dia yang tadi ifham, pahamilah, aw asaitu, atau saya tidak mentaat. Lakin law qala, akan tapi kalau dia berkata pada Anda, ya fahimtu wa huna yasih an taqula sadaqta aw kadzabta. Akan tapi kalau dia mengatakan, seandainya dia mengatakan fahimtu, nah ini khobar. Ini khobar namanya. Nah, baru boleh dikatakan kepada orang yang mengatakan tadi sadaqta aw kadzabta. Ini mudah ini insyaallah. Ya. Ini mudah untuk dipahami. Nah. Qala rahimahullah ta'ala. Salisan yang ketiga. Yang ketiga yang dikatakan oleh beliau tadi, qasim al-kalam lil akhbari wal amri wan nahyi. Nah, sekarang an-nahyu. Salisan an-nahyu. Misaluhu, contohnya, la taghful. Ini la nahiyah jazimah. La taghful, janganlah Anda lalai. Aidan huna la yumkin an yuqala sadaqta aw kadzabta. Nah, juga di sini tidak mungkin ya dikatakan kepada orang yang mengatakan la taf'al tadi, kita mengatakan sadaqta wala kadzabta, enggak mungkin demikian. Fa idza qala laka qa'ilun la taghful fa imma an taqula sam'an wa ta'atan. Maka Anda cuma ada pilihan dua aja, apakah mau mendengar ya dan taat. Wa imma an taqul la sam'an wa la ta'atan. Atau Anda juga bisa mengatakan tidak ada mendengar, nah, tidak mau taat. Tidak mau mendengar, tidak mau taat. Pilihannya cuma itu. Idan an-nahyu talabul kaf wal amru talabul fi'li. Kalau begitu, an-nahyu ini adalah permintaan untuk menahan diri dari sesuatu yang diperintahkan untuk ditahan tadi, wal amru, sedangkan amr itu adalah talabul fi'li. Tuntutan, permintaan untuk melaksanakan fi'il, sebuah perbuatan, aktivitas yang ditunjukkan dalam kalimat itu sendiri. Nah ini ya, mudah ini kan, bisa dipahami kan? Kalam terbagi menjadi empat di sini. Nah, itu khobar, yang kedua tadi apa? Amar, yang berikutnya apa? An-nahyu, yang keempat istighbar. Nah, istighbar yang kita baca. Ya, Syahrul Ghani, baca dong, tolong. Qala asy-syarih rahimahullah rabi'an al-istikhbaru. Al-istikhbaru ya'ni bihi al-istifhama. Law qala laka qa'ilun hal fahimta, la yumkinu an taqula sadaqta wa la kadzabta, walakin tujibu bi na'am aw la. Wa hadha at-taqsim alladhi dzakarahu al-mu'allif fihi syai'un min al-qusuri fil waqi'i, lakinnal kitaba mukhtasarun. Wat taqsim as-sahih an yuqal al-kalamu imma khabarun wa imma insha'un, fama sahha an yusafa bit tasdiqi aw bit takdhibi fa huwa khabarun, wa ma la fa huwa insha'un, fa wa hadha wa abdabi. Nah, ini dulu. Rabi'an yang keempat, al-istikhbar. Al-istikhbar. Mana? Ya. Qala rahimahullah ta'ala, al-istikhbar ya'ni bihi al-istifham. Yang dimaksud dengan istikhbar di sini ialah istifham. Law qala laka qa'ilun hal fahimta, seandainya ada yang berkata kepada Anda, apakah Anda memahami? La yumkin an taqula sadaqta wa la kadzabta. Tidak mungkin Anda mengatakan kepada orang tadi sadaqta wa kadzabta. Ya. Lakin tujib bi na'am aw la. Kan tapi Anda hanya bisa mengatakan dengan kata pernyataan ya atau tidak. Ya, sudah faham atau belum? Ah, syukran. Hada at-taqsimu alladhi dzakarahu al-mu'allifu fihi syai'un min al-qusur fil waqi'. Ini pembagian yang disebutkan oleh mu'allif, oleh al-Amridi, tapi fihi syai'un min al-qusur fil waqi'. Tapi kenyataannya ya kurang pas. Ada sesuatu yang kurang. Ya. Kenyataannya tidak demikian. Lakin al-kitabu, lakin al-kitabu mukhtasar. Tapi kitab ini kan kitab ringkasan. Ya, mungkin kalau ada yang kurang ya wajar. Wa taqsimu sahih, nah pembagian yang benar dari kalam. Kata Syekh an yuqal al-kalamu imma khabarun wa imma insya. Kalam itu cuma ada dua aja. Apakah khabar atau insya. Fa masaha an yusafa bit tasdiqi aw bit takdzibi fa huwa khabarun. Maka setiap kalam itu yang dia benar saja boleh untuk disifati dengan tasdik, pembenaran, atau takdzib, pendustaan. Kita katakan kadzabta au shadaqta. Pokoknya setiap kalam yang kita dengar kemudian kita boleh mengatakan kadzabta au shadaqta, maka itu adalah khabar. Wa ma la fa huwa insya'un. Nanti dan yang tidak dapat kita katakan kadzabta au shadaqta, maka dia adalah insya. Ya, itu adalah insya. Nah, berarti semisal amar, an-nahyu, kemudian istifham, itu insya apa khabar? Insya. Ya, itu adalah insya. Jangan sampai enggak paham ini ya. Enggak bisa bedain mana khabar, mana insya. Ya. Hadha huwa adzabitu. Inilah ketentuannya yang dikatakan oleh Syekh. Inilah ketentuannya. Nah, kemudian baca sedikit Mas Fatur. Insya'u yang posing ila amrin wa nahyin wa istikamin wa tamanin wa tarutin wa ardin wa tahrihin wa kosamin. Wal mu'allifu rahimahullahu wal mu'allifu rahimahullahu tasoro walakinna at-taqsimu walakinna at-taqsima walakinna at-taqsima as-sohiha alladhi alaihi ahlul ilmi al-ilmi wa anna al-kalama yang khusyum ilal khobarin wa insya'in fama sikha an yusufa bisitafi awil kadibi bahwa khobarun wa ma'la huwa fahuwa insya'un wa ma'la fahuwa insya'un. Nah, summal al-insya'u yanqasimu ila amrin wa nahyin wa istifhamin wa tamannin wa tarajjin wa ardin wa tahdidin wa qasamin. Nah, ini semua insya' ini. Ini insya' semua. Karena enggak mungkin kita mengatakan kadzabta aw shadaqta. Ya, semisal orang mengatakan laitani malan. Seandainya saya punya uang, misalkan dia mau ngapain. Ya. Atau dia mengatakan ya dengan kalimat perintah kepada temannya, ya la tatakallam, ya janganlah anda bicara. Atau dia mengatakan dengan fi'il amr uskut, itu kan enggak mungkin kita mengatakan shadaqta au kadzabta. Ini semua masuk ke golongan apa? Insya. Nah, fal mu'allifu rahimallahu ikhtasara, dan mu'allif yaitu Syekh Al-Amriti meringkasnya. Lakinna at-taqsima as-sahiha, akan tapi pembagian yang benar, alladhi alaihi ahlul ilmi, yang sering ya, yang dibawakan oleh para ulama, yang diterapkan oleh para ulama ahli ilmu, huwa annal kalama yanqasimu ila khabarin wa insya'in. Bahwasanya kalam terbagi menjadi khabar dan insya'. Pemasaha an yusafa bisidqi awil kadibi fahuwa khabarun. Kalam mana saja yang boleh, yang benar, yang boleh, yang dapat dibenarkan untuk disifati dengan sidq atau kadib, maka dia adalah khabar. Wa ma la fahuwa insya'u. Dan yang tidak dapat disifati dengan kadzabta atau shadaqta, maka dia adalah insya'. Nah. Ngerti sini? Kalam terbagi menjadi empat, ya. Yang beliau sebutkan terbagi menjadi empat, kalau kita ringkas berdasarkan penjelasan para ulama, kalau itu cuma terbagi menjadi dua aja, yaitu khobar dan insya. Dobitnya khobar itu apa? Yang mudah aja. Yang disebutkan oleh Syekh, pamasoha ayusofa bisidq awil katib. Maka itu adalah kalam. Apa? Khobar. Nah, kalau dobit yang mudah untuk insya itu apa? Ma la yasihu ala yuqal bisidqi ana sanda. Ini adalah insya. Maka insya berarti masuk di situ siapa aja? Tiga yang tadi. Tambah nanti yang golongan berikutnya. Tiga yang tadi itu dulu tadi. Nahyun, amrun, istikhbarun. Itu kan enggak mungkin dikatakan. Antum mengatakan hal qama zaidun kadzabta. Enggak mungkin itu kadzabta. Ada tiba-tiba orang ketiga berkata kadzabta. Ya. Iya enggak? Nah. Itu padahal nanya ya enggak? Pak Edi nanya. Hal qama zaidun tiba-tiba Pak Imam datang. Kadzabta ya Syekh Edi. Loh, ini enggak nyambung ya. Nah, ini laisa khabar, laisa bi khabar ya Syekh Imam. Ada insya, masya. Ya. Tapi sekarang kita masuk ke pembagian kalam berikutnya. Qala al-muallifu rahimallah. Ya, yang kedua, summal kalamu saniyan qadin qasama, qadin qasam ila tamannin wal aradin wa qasam. Ya, kemudian beliau menyebutkan. Yang kedua, summa al-kalamu saniyan, kemudian kalam yang kedua terbagi lagi, ya, kedua terbagi lagi, qadin qasam terbagi ila tamannin, terbagi menjadi tamanni, wali aradin terbagi menjadi arad, wa qasam dan terbagi menjadi qasam. Jadi di sini kalam menjadi terbagi tiga, ya, yang kedua tadi, ya, yang kedua yaitu kepada tamanni itu mengharapkan suatu yang tidak bisa diharap diwujudkan, ya, atau kalaupun bisa diwujudkan sulit. Kemudian arad itu adalah anjuran, perintah dengan kalimat yang lembut. Ya, adapun qasam dia adalah sumpah. Ya, qasam itu adalah sumpah. Nah, tafadhal dibaca sih, ya. Syekh Anwar. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin wa hadha huwa al-wajhu ats-tsani min taqsimi al-kalami. Ini adalah ya sisi yang kedua dari pembagian kalam. Lakinnal haqqo anna hadzal baita tabi'un lima sabaq. Akan tetapi pendapat yang benar bahwa bait ini itu pun mengikuti bait sebelumnya. Ya, fatamanni wal ardu wal qasamu min kismil asya. Tiga hal ini, tamanni, ard, qasam itu adalah bagian dari ya, bagi min kismil insya. Bagian dari kisim insya. Fala yuhtaju an naj'alahu min wajhin akhar. Maka tidak dibutuhkan lagi untuk kita jadikan dia ya menjadi sisi sendiri, sisi yang lain. Ya. Fal muallifu rahimallahu lam yuharrir al maqama kama yanbaghi. dan muallif rahimahullah ya harusnya ditetapkan, tapi beliau menyebutkannya secara ditebar semuanya secara acak demikian. Wa qauluhu rahimahullah taala ila tamannin, dan beliau menyatakan ya rahimahullah taala bahwasanya kalam itu juga terbagi menjadi tamannin. At-tamanni dakhilun fil insya. Nah, taman ini termasuk ke dalam cakupan insya. Yuqal al-faqiru yaqulul faqiru, maka orang yang fakir mengatakan laitali malan fa atasaddaq bihi. Duhai, seandainya aku punya harta, maka saya pasti akan berinfak dengan harta tersebut. Hada tamannun, hada tamannin wa talabun. Ya, hada tamannin talabun. Ini adalah tamanni, talab. Wa yaqulul jahilu, nah, orang yang jahil mengatakan laitani alim, ya laitani alimun fa u'alliman nasa. Seandainya aku orang yang berilmu, maka pasti aku akan ajarkan orang-orang semuanya. Hada insya'un fakullu min tam, fakullu tamannin fahuwa insya'. Ini adalah tamanni, maka setiap tamanni itu adalah insya. Kenapa disebut insya di sini? Ya, taraji di sini, tamanni di sini Pak Edi. Kurang tepat. Wahyu, kenapa disebut insya? Ah, kenapa tamanni ini disebut sebagai insya? Nah, itu jawabannya. Ya, dobit mudahnya itu karena dia tidak mungkin disifati dengan ya kadzib au tasdik ya disifati dengan ya dusta atau sidq, tidak mungkin ya, kita tidak mungkin mengatakan kadzab tau sadaqta. Hanya insya, tinggal ada pilihan aja ya. Baik, berikutnya wa qawlu li ardin, nah berikutnya di ard, itu perintah dengan halus, anjuran. Al ardu an ta'ridu ala akhika ka syai'an. Al ard itu anda menawarkan kepada sesuatu saudara anda ya sesuatu hal. Taqulu ala tatafaddalu ala tatafaddalu indi hada ardun. Ya, contoh, beliau memberikan contoh ala tatafaddalu indi. Ala tatafaddalu indi. Kenapa mereka tidak ya? Berkenan berada di sampingku. Nah, kenapa kalian atau kenapa anda tidak berkenan berada di sampingku ya? Nah. Ini arad atau ala tatafaddalu ya. Sudikah kiranya engkau berada di sampingku ya. Begitu kurang lebih terjemahnya. Hadza ardun wa qaulu ibrahimu alaihi wa qaulu ibrahima ya. Wa qaulu ibrahima alaihi salatu wassalamu lil malaikati, perkataan Ibrahim kepada para malaikat ala ta'kuluna ya. Apakah sudikah kalian memakannya? Hadza aidan ardun wal ard wa ma yakunu bi rifqin wa ihtiramin. Yang namanya ard itu dalam bentuk rifq, kelembutan, wa ihtiram dan penghormatan. Nah, fa hadha tahdidun. Aini lagi. Wa tahdidu bil aqsi yakunu fihi iz'ajun wa quwwatun. Id fa idza qala laka hal la tadkhulu fahada tahdidun wa huwa talabun bi shiddatin wa iz'ajin fa kullun wa kullun min aqsamil insya'i. Berikutnya tahdid itu sebaliknya yakunu fihi iz'aj wa quwwah, terkadang dia dengan iz'aj, dengan sedikit paksaan dan kuah, dengan sedikit kekuatan. Apabila ada orang yang berkata pada anda halla tadkhulu ya, halla tadkhul ya, Gimana kita terjemahkannya? Ya. Ini ada perintah juga ini, tapi dengan sedikit kencang. Ya, kalau bahasa kita kan tadi arat itu ya, sudikah bapak gitu ya. Kalau ini sebaliknya. Ya, ada izaz, ada kuah. Ada sedikit pemaksaan, ada sedikit kekuatan. Nah, apa? Ah, kayak gitulah ya. Fahada tahdidun, ini namanya tahdid. Wa huwa talabun, ini adalah dia talab sebuah tuntutan bisyiddatin dengan keras, wa izajin dan dengan sedikit paksaan. Wa kullun min aqsamil insya'i, semuanya itu adalah bagian dari aqsam insya'. Berikutnya wa qawlu wa qasam, qasam hadha aidan min aqsamil kalam. Ini juga bagian dari aqsamul kalam. Lakin ya ma hal huwa dakhilun fil insya'i aw fil khabar? Akan tapi apakah dia termasuk ke dalam insya atau khabar? Al-jawab annal qasama nafsahu insya. Adapun qasam itu sendiri dia adalah insya. Ya, dia adalah insya. Wal muqsama wal muqsamu alaih khabar. Nah, muqsam alaih itu kalimat yang dijadikan objek untuk sumpah. Misalkan antum mengatakan wallahi inni raaitu Zaidan. Maka kalimat inni raaitu Zaidan itu namanya muqsam alaih, ya, muqsam alaih. Ya. Nah, muqsam alaih itu khabar. Fa idza qulta, tapi kalau Anda berkata wallahi inni qa'im, inni fahimun. Ya, demi Allah saya paham. Nah, ini apa ini? Ini khabar apa insya? Kalau ada yang mengatakan inni fahimun, ini khabar apa insya? Khabar. Ya. Fal jumlatu fiha khabarun wa qasamun. Jumlah di kalimat tadi itu adalah khabar dan qasam. Wallahi hada qasamun. La yumkinu ali ahadin ayyukala an yakula laka sodakta au kadabta. Ia adalah ya, khobar ya, yang tidak mungkin seorang pun mengatakan pada Anda, Anda dusta atau Anda benar. Ya. Kemudian, wa inni fahimun. Contoh lagi, inni fahimun. La yumkin li ahadin ayyakula laka sodakta au kadabta. Wa inni fahimun khabarun wa li hadha yasihhu ay yuqala sadaqta aw kadabta. Ini ya, mudah ini ya. Atau ada yang mengatakan inni fahimun, saya paham, ya. Maka ini boleh saja Anda mengatakan padanya sadaqta aw kadabta. Wa qaulul muallif rahimahullah ta'ala wa qasam. Ya, dan pernyataan muallif rahimahullah ta'ala itu qasam, itu sumpah, yuridu bihi, yang beliau maksudkan dengan kalimat tadi adalah sighatal qasam. Yaitu redaksi-redaksi untuk ya bersumpah. Wala yuridu al-muqsama alaih wa huwa min aqsamil insya. Dan beliau tidak bermaksudkan kepada muqsam alaih, yaitu yang dikabarkan dari sumpah tadi. Demi Allah saya melihat hilal. Nah, saya melihat hilal itu berarti khabar. Ya, adapun wallahi itu berarti insya apa khabar? Hah? Insya. Fahuwa min aqsamil insya'i, maka ini bagian ya, qasam ini bagian dari insya. Summa al-wajhus salis di taqsimil kalam. Kemudian bagian yang ketiga dari pembagian kalam nanti insyaallah kita sebutkan. Ya, sampai setengah jam ke depan kita bacakan lagi kitab Ta'jil Nada, kitab Nahwu kita. Subhanallahi walhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.